Baik saudara-saudaraku, artis ciliknya Indonesia yang punya suara merdu. Ada Ramayana, juga ada Merpati Soteng. Siapa dia kalau bukan Tasya Rosmala?